Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد طيب kita langsungkan rahimani wa rahimakumullah jami'an. قال المصنف رحمه الله واعلم رحمك الله أن أهل العلم لم يزالوا يردون قول الجهمية. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, ketahuilah olehmu, semoga Allah merahmatimu, bahwa ahlul ilm ay ulama terus menerus, lam yazalu, terus menerus membantah, yaruddun, ya, qaulal jahmiyah, ucapan-ucapan jahmiyah. Hatta kana fi khilam fati bani fulan, sampai kemudian datanglah masa khalifah bani fulan, sebagaimana yang telah lewat beliau menyinggung tentang khilafah Bani Abbasiyah. Namun tidak seluruhnya, yaitu di masa khilafah Al-Ma'mun, kemudian Al-Mu'tasim, dan di awal khilafah Al-Wathiq. Adapun sebelumnya dijelaskan oleh Syekh Rabi hafizahullah, sebelum Al-Ma'mun ini, khalifah-khalifah itu tampil melakukan pembelaan, membantah, menghinakan, sampai menyembelih, maaf-maaf, mengorbankan, ya, menyembelih ahlul bid'ah, ya, penguasa berhak untuk melakukan demikian, barakallahu fikum. Tapi ketika Al-Ma'mun berkuasa, mulailah ada taring ahlul bid'ah. Kita akan baca nanti kisah barakallahu fikum, bagaimana Al-Mu'tasim Al-Wathiq rahimani wa rahimakumullah, di awalnya kekhilafahan beliau, sampai kemudian terjadi dialog yang luar biasa faedah yang kita ambil dalamnya rahimani wa rahimakumullah. Takallamar ruwaibidatu fi amril ammah. Nah, di saat khilafah Bani Fulan, yaitu Bani Abbasiyah, khilafah Abbasiyah, yaitu di masa Al-Ma'mun, kemudian Al-Mu'tasim dan Al-Wathiq, yang menjadi isyaratnya di sini, tampillah Ar-Ruwaibidah. Siapa itu Ar-Ruwaibidah? Dijelaskan oleh beliau hafizahullah, Ar-Ruwaibidatu ar-rajulut tafahul fasid. Seseorang yang tersesat jalannya, perusak, melakukan pengerusakan. Yatakallamu fi umuril ammah, fi amril ummah. Dia berbicara tentang urusan-urusan umat. Akidahnya, manhajnya, politik. Ya, seseorang yang sudah tidak dikenal kebaikan padanya, tersesat, melakukan pengerusakan, berbicara tentang urusan keumatan, ini namanya Ruwaibidah. Muncullah Ruwaibidah di saat itu, berbicara tentang urusan umat, ammah, orang-orang umum. Apa yang mereka lakukan? Wa ta'anu ala athari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengambil, mereka mencela, afwan, mencela hadith-hadith Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa akhadhu bil qiyas war ra'i. Mereka mengambil dasar hukum itu qiyas, dan dasar hukum itu al-aql ar-ra'yu. Di saat mereka berkuasa tentunya, wa kaffaru man khalafahum. Mereka mengkafirkan siapapun yang menyelisihi mereka satu. Mengkafirkan siapapun yang tidak berucap seperti ucapan mereka, dikafirkan oleh mereka. Kaffaru wa kaffaru man khalafahum. Dan dia mengkafirkan orang yang menyelisihi mereka, yang tidak mau berucap dengan doktrinan mereka, Al-Quran itu makhluk, dikafirkan oleh mereka, barakallahu fikum. Sehingga atas dasar bagaimana mereka atau upaya-upaya mereka disebutkan oleh beliau, barakallahu fikum, mereka berbuat demikian li'anna indahum sultan. Mereka berani berbuat demikian, mengkafirkan siapapun yang menyelisihinya, mengkafirkan siapapun yang tidak mau berucap dengan ucapan mereka, termasuk para ulama di saat itu, dikafirkan karena di sisi mereka ada sultan, ada raja. Ya, wa indahumul mal, ada harta, subhanallah, untuk bisa membayar, membeli, ya, untuk kemudian barakal tadinya keras, dikasih duit aja sehingga enggak jadi keras. Wa indahumul jah, dan mereka memiliki jah, kedudukan di mata sang penguasa di saat itu, sehingga mereka bisa berbuat apa saja. Oleh karena itu beliau mengatakan, barakallahu fikum, fadakhala fi qawlihim al-jahilu wal mughaffalu walladhi la ilma lahu. Masuklah ke dalam ucapan mereka ini satu golongan al-jahil, walladhi la ilma lahu, ya sama maknanya, wal mughaffal. Siapa yang disebut dengan mughaffal di sini? Istilah mughaffal, al-balid al-ghabi alladhi la yumayyiz la aqla lahu yumayyiz lahu bainal haqqi wal batil. Seseorang yang tidak punya akal ai kemampuan untuk memisahkan antara yang hak dan yang batil, itu al-mughaffal. Masuklah ke dalam ucapan mereka-mereka ini orang yang barisan seperti ini, kata beliau. Al-Imam Al-Barbahari menyebutkan di masa yang silam, al-jahil wal-mughaffal, orang yang tidak mampu untuk memisahkan mana yang baik dan mana yang jelek, walladhi la ilma lahu, hatta kafaru min haitsu la ya'lamu, sampai kemudian orang-orang jahil alladhi la ilma lahum, mereka kafir dari arah yang mereka tidak tahu sama sekali. Fahalakatil ummatu min wujuh, binasalah umat dari banyak sisi. Wa kafarat min wujuh, umat menjadi kafir dari banyak sisi. Wa tazandaqat min wujuh, mereka menjadi zindik dari banyak sisi. Wa dhallat min wujuh, dan mereka tersesat dari banyak sisi. Wa tafarraqat min wujuh, dan mereka bercerai-berai dari banyak sisi. Wabta'adat min wujuh, dan mereka menghidupkan perkara-perkara baru dari banyak sisi. Bahaya, barakallahu fikum. Illa, di sini dia, yang tidak goyah dengan manuver-manuver ahlul bid'ah yang sudah punya kekuasaan karena memegang kendali di saat itu, kemudian punya harta, punya kedudukan, yang tidak termakan oleh mereka adalah man thabata ala qawli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa amrihi. Orang yang istiqamah, orang yang kokoh di atas ucapan Ar-Rasul alaihi salatu wassalam dan di atas perintah Rasul alaihi salatu wassalam, wa amri ashabihi, dan orang yang istiqamah di atas perintah atau urusan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, wa lam yukhti ahadan minhum, wa lam yukhti ahadan minhum, dan tidak menyalahkan salah siapapun dari mereka. Ucapan tidak menyalahkan siapapun dari mereka, Asy-Syaikh Rabi' memberikan sebuah barakallahu fikum ta'liq dalam hal ini untuk jangan disalahfahami. Kata beliau, yakni ihtarimis sahabata, hormatilah para sahabat, wa'rib manzilatahum indallahi tabaraka ta'ala, dan kenalilah kedudukan mereka di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Walam yut'in fi ahadim minhum, wa ala kulli hal tahsulu fatahsulu aqwalu ba'di sahabah fi medanil ijtihad. Kata beliau, tidak mencela seorang pun dari mereka. Ucapan-ucapan atau telah terjadi khilaf di kalangan para sahabat Nabi di lapangan ijtihad, yang itu diperbolehkan padanya barakallahu fikum ijtihad rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Terjadi khilaf. Namun sikap yang beliau jelaskan adalah bagaimanapun ketinggian ilmunya para sahabat Nabi, taruhlah Abu Bakar dan Umar, tetap yang menjadi patokannya adalah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Salah satu contoh terjadi di zaman sahabat Rasul alaihi salatu wassalam, Abu Bakar dan Umar berpendapat, berijtihad untuk menjaga berkesinambungannya menghidupkan Baitullahil Haram. Beliau tidak berpendapat dengan adanya haji tamattu. Sahabat Abu Bakar dan Umar tidak berpendapat dengan adanya haji tamattu. Berbeda dengan apa yang datang dari riwayat Abdullah bin Abbas, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan dan selainnya, berpendapat bahwa telah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa adanya haji tamattu. Para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in tentu mengambil apa yang datang dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini salah satu contoh. Sampai di saat Ibnu Zubair radhiyallahu taala anhu, afwan, Urwah Ibnu Zubair di masa Abdullah bin Abbas berpegang dengan pendapatnya Abu Bakar As-Siddiq tidak melihat tamattu di dalam haji, di masa haji, umrah, kemudian haji, ini tamattu berbarengan dilaksanakan. Kenapa Abu Bakar dan Umar berpendapat supaya umrah dipisahkan agar terus tawaf ke Baitullah, meramaikan Baitullah, berkesinambungan, ya, barakallahu fikum. Urwah Ibnu Zubair radhiyallahu taala anhu berpegang dengan pendapatnya Abu Bakar dan juga Umar. Dari sinilah Abdullah Ibnu Abbas berucap, akhsha an tanzila alaikum hijaratun minas sama'i aqulu lakum qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taquluna qala Abu Bakar wa Umar. Kata, di saat diselisihi apa yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu mengucapkan sebuah ucapan yang luar biasa. Aku khawatir. Aku takut turun atas kalian batu dari langit. Ay, hujan batu. Aku mengatakan ini sabda Rasul alaihissalatu wassalam. Kalian mengatakan ini ucapan Abu Bakar dan Umar. Ini kisah ucapan seorang sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu di saat Urwah ibn Zubair berpendapat terkait dengan haji tamattu seperti pendapatnya Abu Bakar dan Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Namun para sahabat Nabi ridwanullah alim ajma'in tentu mendahulukan apa yang sabit datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemungkinan, kata beliau, walam yukhti ahadan minhum, kalau yang beliau maksudkan, ya ini jauh tentunya, yaitu menerima apa saja dari sahabat, seorang sahabat, ucapan sahabat, salah ataupun benar, diterima. Ini adalah walam yukhti ahadan minhum. Jadi ini adalah ucapan yang diluruskan, perlu diluruskan, barakallahu fikum. Ya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sehingga kalau yang dimaksud dengan kata walam yukhti ahadan minhum ay nahtarimuhum, kita tetap menghormati mereka, memuliakan mereka, maka ucapan al-musannib walam yukhti ahadan minhum ini adalah musallam, bisa diterima, barakallahu fikum. Keberikutnya beliau mengatakan rahimahullahu ta'ala, walam yujawiz amrahum, dia yang selamat ini tidak melampaui batas urusan para sahabat Nabi. Tidak keluar maksudnya. Ya. Tidak keluar jalur lalu melampaui batas. Wa wasi'ahu ma wasi'ahum. Mencukupkan diri dengan apa yang telah mencukupkan mereka para sahabat Nabi ridwanullah alim ajma'i. Dalam hal beliau menyebutkan Syekh Rabi' hafizahullah, yaitu dalam beriman kepada nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Orang yang selamat adalah orang yang berjalan sebagaimana jalannya para sahabat Nabi ridwanullah alim ajma'i. Mereka berangkat berdiri atau mereka berhenti di mana para sahabat Nabi berhenti. Walam yarghab an tariqatihim wa madhhabihim. Dia tidak benci terhadap jalan para sahabat Nabi dan madhab mereka. Wa alima annahum kanu 'alal islami sahih. Dan dia tahu kalau para sahabat itu berada di atas Islam yang sahih, wal iman as-sahih. Faqalladahum dinahu wastaraha. Lalu dia taklidkan agamanya dan kemudian tenang, tentram. Kata-kata taklid, beliau juga memberikan ta'liq komentar yang pas adalah tidak menggunakan kata-kata taklid, karena taklid itu hukum asalnya madzmum, tercela di dalam agama. Ya, barakallahu fikum. Namun yang semestinya dipakai, kata beliau, apa yang dipakai oleh Al-Quran dan Sunnah, yaitu ittiba'. Ya. Wa'alam wa'alima anna din innama huwa taqlid. Semestinya, wa'alima anna din innama huwal ittiba'. Ya. Karena beliau menjelaskan bahwa taklid itu adalah sebuah sikap mengikuti seseorang bukan ahlul hujjah. Dia tidak punya hujjah, tidak punya dasar, dan juga tidak pantas diikuti orangnya ini biduni hujjah, tanpa hujjah. Ini namanya taklid. Mengikuti seseorang bukan ahli hujjah, tanpa hujah, ini disebut taklid. Sehingga ya tentu menggunakan yang dipakai oleh Al-Qur'an seperti ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum dan semisalnya, ini lebih pas kata beliau barakallahu fikum, lebih patut dan lebih pantas. Tidak menggunakan kata-kata at-taqlid tetapi menggunakan kata-kata al-ittiba'. Wattaqlidu li ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ai al-ittiba' yang pasnya li ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada barakallahu fikum sebuah kisah yang sangat penting saya bacakan yang beliau bawakan di kitab syarah beliau ini barakallahu fikum, yaitu kisah di masa khilafah Bani Abbasiyah, yaitu di masa Al-Wathiq. Yang menceritakan ini adalah khalifah setelahnya, yaitu Al-Muhtadi Billah yang menceritakan kisah ini. Bagaimana kisahnya? Yaitu terjadi dialog dan perdebatan antara tokoh Mu'tazilah di saat itu yang mampu mengendalikan kepemimpinan lewat kesesatannya, ya, dengan mengajak, memerintahkan, mendakwahkan, menyerukan, menekan, sampai kemudian dengan kekuasaannya meneror barakallahu fikum orang yang menyelisihinya. Kita lihat kata beliau, seseorang tokoh Ibnu Abi Du'ad berdialog dengan seseorang min ulama Isyam, Abu Abdurrahman Abdullah bin Muhammad bin Ishaq al-Adhrami. Langsung dikisahkan oleh Khalifah Al-Abbasi Al-Muhtadi Billah haitsu qal. Dia berkata, "Mazilu aku." Dia bercerita, "Aku masih terus mengatakan," kata Al-Muhtadi Billah, "Al-Qur'an makhluk. Al-Qur'an itu adalah makhluk. Sadran min khilafatil Wathiq." Yaitu di awal khilafah Al-Wathiq. Tadi sudah kita sebutkan Bani Fulan yang dimaksud adalah Bani Abbasiyah. Khilafah, khalifah. Yaitu tidak semuanya, tetapi Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, Al-Wathiq. Tiga khilafah. Al-Muhtadi Billah bercerita, "Aku terus mengucapkan Al-Quran itu makhluk di awal khilafah Al-Wathiq. Sampai aqdama alaina," saya tidak bacakan secara karena khawatir tidak sampai ceritanya datang waktu Isya. Kata beliau, "Tiba kemudian datanglah kepada kami Ahmad bin Abi Du'ad, syaikhun min ahli Syam." Ahmad bin Abi Du'ad, syaikhun min ahli Syam, min ahli Adinah. "Faudkhila asy-syaikhu 'ala al-wathiq muqayyadan." Maka datanglah barakallahu fikum, dimasukkanlah syekh tersebut di hadapan Wathiq dalam kondisi dibelenggu. "Wahuwa jamilul wajhi, tamul qamah, hasanus syaibah." Penampilannya boleh, wajahnya gagah, penampilannya luar biasa, ya, perangainya. "Faru'aitul wathiq qad istahya minhu." Sungguh kata beliau, Wathiq itu malu darinya. Waraqqa lahu. Sampai kemudian ia ternyuh, sedih, ia sayang. "Famazala yudnihi wa yuqarribuhu." Terus menerus barakallahu fikum. Ya, terus menerus dia berupaya mendekatkan diri sampai kemudian dekat. "Fasallama syaikh fa ahsana salam." Lalu kemudian barakallahu fikum masuklah syekh, yaitu syekh Ahmad bin Muhammad bin Ishaq al-Adrami. Wada'a fa'ablagha du'a wa aujaz. Dia masuk salam Syekh Ahmad Muhammad bin Ishaq al-Adrami, mengucapkan salam, mendoakan khalifah di saat itu. Wa aujaz, dia mendoakan dengan doa yang singkat, padat. Faqala al-Wathiq, faqala lahu al-Wathiq. Wathiq berkata kepada Syekh ini, Syekh Muhammad bin Ishaq al-Adrami, ijlis, duduklah engkau. Qala lahu ya Syekh, nadhir ibna abi du'at ala ma yunadhiruka alaih. Wahai Syekh, debatlah, dialoglah, lawanlah, berdialog ibnu abi du'at. Syekh mengatakan, ya amiral mu'mini, wahai sang raja, ibnu abi du'at ini yaqil wa yadhiq wa yad'ub anil munadharati. Jadi dia sudah tahu siapa ibnu abi du'at ini, ya. Tapi kan kalau tampak penipuan menyebarkan kesesatannya bisa menguasai tiga khalifah, tidak mungkin. Syekh yang datang ini tahu, dia ini sedikit ilmunya, satu. Sempit dadanya, dua. Ya Allah, lemah. Subhanallah. Faghadibal Wathiq. Ketika mendengar itu, Al-Wathiq sang khalifah marah. Kata Al-Muhtadi Billah. Wa'ada makana ra'fa lahu ghabban alih. Sikap yang baik sayang tadi berubah menjadi sebuah emosional marah. Faqala Abu Abdullah bin Abi Du'at, yadik wa yakil wa yadab an munadharatika anta. Si tokoh ahlul bid'ah ini berceloteh, yaitu Ibnu Abi Du'at, Abdullah bin Abi Du'at. Berceloteh mengatakan, sempit, sedikit, lemah untuk berdialog dengan engkau. Faqala syaih, hawin alaika ya amiral mu'minin. Ma bika, tahan. Ya, apa yang sedang menimpamu? Ringankan dirimu, tahan dirimu. Wa'dhan li fi munadharatihi. Sekarang, restuilah saya untuk berdialog dengannya. Ingin membuktikan apa yang diucapkan ini adalah benar. Faqala al-Wathiq, ma da'autuka illa limunadharatin. Lilmunadhar, saya tidak mengundang engkau kecuali untuk berdialog bersamanya. Faqala Syekh, Syekh mengatakan mulai sekarang, ya Ahmad. Wahai Ahmad ibnu Abi Du'ah, ila ma da'autan nas wa da'utani ilai. Kemana? Anda mengajak orang dan mengajakku. Kemana? Faqala, saya mengajak untuk mengatakan Al-Quran itu makhluk. Li'anna kulla syai'in dunallah makhluk. Karena segala sesuatu selain Allah itu adalah makhluk. Kata Ibnu Abi Du'ad. Syekh mengatakan, in ra'aita ya amiral mu'minin an tahfaz 'alayya wa 'alayhi ma yaqul. Jika anda berkenan, in ra'aita, jika anda berpendapat atau ingin ya amiral mu'minin, anda jaga, ya, anda kutip apa yang saya katakan dan yang dia katakan. Maksudnya ya di apa namanya, dihafal, diingat. Barakallahu fikum. Tahfaz. Qala af'al. Kata Amirul Mukminin, ya, saya lakukan. Qala Syekh, akhbirni ya Ahmad an maqalatika hadhihi. Awajibatun dakhilatun fi aqdi ad-din. Fala yakunu ad-dinu kamilan hatta yuqal fihi ma qul. Qala na'am. Pertanyaan pertama. Setelah tadi pertama, ya Syekh, ya Ahmad, beritahukan saya tentang ucapanmu ini, Al-Quran itu makhluk. Apakah ini adalah sebuah keyakinan wajib di dalam agama? Sehingga agama itu tidak sempurna sampai dikatakan seperti diucapkan seperti apa yang Anda ucapkan. Apakah ini kewajiban agama? Akidah di dalam agama? Yang kalau tidak mengucapkan Al-Quran itu makhluk, agama orang tidak sempurna. Ibnu Abi Duat mengatakan, naam. Qala Syekh, ya Ahmad. Wahai Ahmad, beritahukan kepadaku dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di saat Allah mengutus beliau ke hamba-hamba ini, apakah beliau menutupi, tidak menyampaikan sesuatu apa yang diperintahkan oleh Allah untuk dia sampaikan dalam urusan agama? Ayo beritahukan. Beritahukan kepadaku tentang Rasul alaihi salatu wassalam yang telah diutus oleh Allah kepada hamba-hambanya. Apakah beliau, Rasul sallallahu alaihi wasallam, telah menyembunyikan sesuatu apa yang diperintahkan untuk dia sampaikan dalam urusan agama? Qolala. Kata Ibnu Abi Duat mengatakan tidaklah. Qala Syekh. Fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ummata ila maqalatika hadhihi. Hah? Kalau sekarang tidak ada yang ditutupi, apakah Rasulullah mengajak umat untuk mengucapkan seperti ucapanmu ini? Apakah sekarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak umat untuk mengucapkan apa yang kau ucapkan ini? Terdiam Ibnu Abi Duat. Syekh menekan, berucap, ngomong kau, takallam. Diam. Asy-Syeikh menengok kepada Al-Wathiq sang khalifah, ya Amirul Mukminin wahidah. Wahai Amirul Mukminin, satu poin. Ya. Karena disuruh Amirul Mukminin untuk menghafal satu poin, kata Asy-Syeikh. Setelah itu barakallahu fikum kembali bertanya. Qala al-Wathiq wahidah. Karena sudah janji di awal, ya saya akan jaga ucapannya. Wahai Amirul Mukminin, satu poin. Kata Amirul Mukminin Wathiq, cerita al-Muhtadi billah, khalifah juga bercerita, wahidah, satu, kata Amirul Mukminin. Asy-Syeikh kemudian mengatakan, ya Ahmad, beritahukan aku tentang Allah Subhanahu wa taala. Di saat menurunkan Al-Quran kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam. Beritahukan aku tentang Allah azza wa jalla. Apakah Allah jujur di dalam menyempurnakan agamanya atau Anda jujur di dalam mengakui kekurangan agamanya? Subhanallah. Sekarang beritahukan, ayat ini yang telah diturunkan oleh Allah kepada nabinya menjelaskan tentang kesempurnaan agamanya. Allah yang jujur, Allah jujur padanya atau Anda jujur dalam mengatakan agamanya masih kurang? Subhanallah. Fala yakunu ad-din kamilan hatta yuqal fihi maqalatu kahada, sehingga agama itu enggak sempurna sampai mengatakan seperti apa yang kau katakan Al-Quran itu makhluk. Apa kira-kira jawaban? Fasa kata Ibnu Abi Duat diam. Ya tidak bisa ngomong kan? Barakallahu fikum. Kemudian saya mengatakan, ajib ya Ahmad. Ayo jawab wahai Ahmad. Falam yujibhu. Dia tidak menjawabnya. Kemudian Syekh mengatakan, ya Amirul Mukminin, ithnatan. Wahai Amirul Mukminin, menoleh ke Amirul Mukminin. Poin, dua poin. Kata Amirul Mukminin, dua ithnatan. Dua sudah dapatnya. Syekh kemudian bertanya, kita sempurnakan. Maaf ya, takmir masjid. Ketuanya. Atau azan dulu. Hah? Azan dulu. Biar sempurna kisahnya barakallahu fikum. Amal muadzin yu'adzin. Bismillah, kita sambung barakallahu fikum. Sudah dapat dua poin Al-Syeikh Muhammad, ya Al-Syeikh barakallahu fikum. Poin yang ketiga beliau mengatakan, faqala Syeikh ya Ahmad, wahai Ahmad, beritahukan aku tentang apa yang engkau ucapkan Al-Quran itu makhluk. A'lamaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam am jahilaha? Apakah Rasul sallallahu alaihi wasallam tahu ini atau beliau tidak tahu? Tidak mengetahui Al-Quran itu makhluk atau beliau mengetahui Al-Quran itu makhluk? Qala Ibnu Abi Du'at alimaha. Dia mengatakan, oh dia tahu. Subhanallah. Qala Syekh, segera ditutup mulutnya. Bisa dia mengatakan, fada'an nasa ilaiha. Kalau beliau tahu Rasul sallallahu alaihi wasallam, apakah beliau mengajak orang kepadanya, kepada ucapan Al-Quran itu makhluk? Fasakata Ibnu Abi Du'ad. Diam Ibnu Abi Du'ad. Faqala Syekh, ya Amirul Mukminin, salat. Wahai Amirul Mukminin, tiga poin sudah. Salat. Faqala Al-Wasik, salat. Sang Khalifah mengatakan tiga poin. Qala Syekh, ya Ahmad, wahai Ahmad, fattasa'a li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam id 'alimaha kama za'amta wa lam yutalib ummatahu biha. Wahai Ahmad, mungkinkah, bolehkah bagi Rasul alaihi salatu wassalam, apabila dia mengetahui konsep Al-Quran itu makhluk sebagaimana sangkaan anda, sebagaimana tudingan anda, sebagaimana dugaan anda, lalu beliau sallallahu alaihi wasallam tidak menuntut umatnya untuk mengatakan demikian? Kata qala na'am, ya. Qala Syekh kembali, dan juga bolehkah bagi Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhu? Faqala Ibnu Abi Du'at, na'am. Fa'arada Syekh anhu, berpalinglah Syekh dari si pentolan ahlul bidah ini. Wa aqbala ala al-Watiq, lalu kemudian menghadap Khalifah al-Watiq, lalu mengatakan syekh tersebut, ya Amirul Mukminin, qad qaddamtu lakal qaul anna Ahmad yadiq wa yaqil wa yaqil wa yad'ub anil munadharah, ya Amirul Mukminin. Wahai Amirul Mukminin, saya sudah tadi muqaddimahi, ucapkan di depan bahwa Ahmad ini sempit dadanya. Ya dik, sempit. Sedikit ilmunya. Lemah. Di saat munadharah berdialog, wahai Amirul Mukminin. Illam yattasi'lak. Kalau tidak memungkinkan bagimu untuk menahan diri dari mengucapkan Al-Quran itu makhluk, apa yang Rasul menahan diri darinya, Abu Bakar, wa Umar, wa Uthman, wa Ali, semoga Allah tidak melapangkan siapapun orang yang tidak merasa puas. Subhanallah. Doa Asyif. Faqala al-Wathiq, na'am. Illam yattasi' lana minal imsaq an hadhihi al-maqalah mattasa'a li Rasulillah wa li Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali, fala wasi'allahu alaina. Ya, kata sang raja khalifah, jika kita tidak merasa cukup untuk kemudian diam dari ucapan ini yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tidak mengucapkannya atau tidak mengetahui mattasa'a li Rasulullah, apa yang tidak boleh bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mengucapkannya, mengatakannya, semoga Allah tidak melapangkan atas kita. Terus apa kata barakallahu fikum sang khalifah, iqta'u qaidasy syaikh. Putus rantainya, belenggunya. Falamma quti, di saat kemudian diputuskan rantai belenggunya, tiba-tiba syekh mengambil cepat tali itu dengan kanannya, dengan tangannya, liya'khudahu fajadzabahul haddad alaihi. Ketika mau mengambil rantai itu, tukang algojunya menahan syekh. Faqala al-watik, Wasik mengatakan, biarkan, biarkan dia mengambil rantainya. Lalu asy-syekh mengambil rantai itu dan meletakkan di kamihi, ya, di bajunya, lengannya. Faqala al-Wasik, Wasik bertanya, kenapa Anda merebut ini, rantai ini? Syekh mengatakan, li'anni nawaitu, aku sudah berjanji untuk menyodorkannya di depan orang yang diwasiatkan kepadanya. Ikan diwasiatkan oleh Ibnu Abi Duat kepada siapa? Untuk membelenggu barakallahu fikum. Agar menjadikan antara diriku, di antara diriku dan kapanku nanti rantai ini, sampai kemudian aku menuntut si zalim ini di sisi Allah kelak pada hari kiamat. Ya, dia tidak marah kepada al-khalifah yang terkena atau kepada al-guju yang barakallahu fikum, tetapi kepada al-zalim yang dimaksud adalah Ibnu Abi Duat. Saya akan mukhasamah, biarkan rantai ini saya berwasiat kepada orang yang telah diwasiatkan, berpesan katanya asy-syekh tersebut, agar rantai ini diletakkan di antara diriku dan kapanku, agar nanti saya menuntut si zalim ini di sisi Allah pada hari kiamat, aku akan katakan, ya Rabbi, sal 'abdak hadza lima qayyadani wa rawwa'a ahli wa waladi wa ikhwani bila haq aujaba dhalika alayya. Aku akan katakan di hadapan Allah, wahai Rabb, tanya hambamu ini, atas dasar apa dia membelengguku, meneror keluargaku, meneror anak-anakku, meneror saudara-saudaraku, tanpa alasan yang benar menuntut ke arah demikian. Wabaka syekhu, fabakal watik wabakaina, kata al-muhtadi billah, bercerita. Asy-syekh menangis, kemudian al-watik menangis, kami juga menangis. Thumma sala'ahu al-watik ayyaja'alahu fi hillin wasi'ah mimma nalahu. Kemudian al-watik meminta untuk melepaskan, ya, memaafkan apa yang telah dia lakukan kepada syekh. Faqala syekh, wallahi ya amiral mu'minin, laqad ja'altuka fi hillin wasi'ah min awwali yawmin ikraman li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam id kunta rajulan min ahlihi. Kata asy-syekh, wallah ya amiral mukminin, sungguh aku telah menghalalkan itu semua, aku telah memaafkan dari awal perkaraku sebagai bentuk penghormatanku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab engkau termasuk dari keluarganya. Subhanallah. Sudah diperlakukan sedemikian rupa barakallahu fikum, namun beliau memberikan maaf, rahimani wa rahimakumullah. Catatan yang penting yang dibawakan oleh ulama kita, maka ada pelajaran, ini salah satu langkah untuk menggugat ahlul bidah dan al-ahwa, apakah apa yang Anda lakukan ini sudah dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya Abu Bakar, Umar, Utsman. Salah satu langkah untuk menggugat ahlul bid'ah wal ahwa sepanjang masa menanyakan apakah Rasul, para sahabatnya Abu Bakar, Umar, Utsman telah menyerukan, telah mendakwahkan, telah mengajak, telah memerintahkan dan seterusnya. Ini langkah yang diambil faedahnya juga dari oleh ulama kita rahimani wa rahimakumullah ketika berdialog dan berdebat. Wallahu ta'ala alam bisawab, wallahu ta'ala alam bisawab, wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.